ke air, nanti kita akan kembali. Suatu saat nanti dan itu pasti. Betapa kau rasa ringan langkahmu, itu sesuatu yang wajar, berpetualang.